السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، والحمد لله pada malam hari ini, malam yang ke-8 dari bulan Syawal tahun 1445 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahmatullahi ta'ala alaihi. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang terakhir yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, yaitu tentang bab at-tajawuz fil qawli wa tarku at-takallufi wa at-tanattu', meringkas di dalam berbicara, di dalam menyampaikan ungkapan-ungkapannya, dan meninggalkan sikap memaksakan diri di dalam memfasihkan ucapannya, dan banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Telah kita sebutkan hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sifat, yang mana dua sifat ini merupakan bahagian dari cabang keimanan, al-haya'u wal-'iyyu, yaitu sifat malu yang menyebabkan seseorang enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan yang menyebabkan dia direndahkan di hadapan manusia dari akhlak yang buruk, dari cara bermuamalah yang buruk di antara sesama manusia. Maka sifat malu ini merupakan bagian dari cabang keimanan.